Sesegar bunga di taman, sesuci titisan embun di pagi hari. Hangatnya sinaran kasih seolah perjalanan. Ketika hampir tenggelam bahtera, kau kemudikan ke dermaga hatimu kasih. Bersamamu, untukku, apa juga.